Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna na'udzu bika min al-arba' min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jidd min dzal jidd. Innaka antas samii'ul 'aliim. Innaka la takhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'. Wa innaka la yakhfa 'alaika syai'un fil ardi wa la fis samaa'. Innaka antas samii'ul 'aliim. Radina billahi rabba wa bil islami deena wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fansurna fi tabil 'ilmi ya rabbal 'alamin. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Aysar. Kita sampai pada Surat Al-Baqarah ayat 111 sampai 113 insyaallah taala. Dan kita nasihatkan diri kita masing-masing untuk mengingat bahwasanya kita ini lemah dan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu, termasuk dan terlebih dalam hal mencari ilmu, minta sama Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dalam menimba ilmu ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini bermanfaat bagi kita semua insyaallah taala. Dan kita juga mengingat betapa berarti kita semua adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih dari keumuman kaum muslimin. Bahkan moga-moga juga merupakan orang-orang yang Allah pilih dari keumuman anak-anak yang sudah mengaji. Karena kalau kita lebih bertafakur lagi, apa yang sedang kita lakukan sekarang demi Allah ini adalah suatu pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak semua hamba Allah kasih seperti ini. Sehingga wajib untuk kita syukuri, kita belajar tafsir secara rutin, belajar hadis dan fikih juga sekaligus secara rutin, dan mempelajari adab dan tazkiyatun nufus secara rutin, dan itu seperti menjamak semua materi dalam Islam seolah-olah. Sehingga sebenarnya bukan berarti meng-underestimate selainnya, melainkan jika mau difikirkan dengan akal yang sahih dan salim, sebenarnya ini fadilah yang sangat agung, sehingga orang yang misalnya lebih memilih yang lebih ringan darinya, maka itu merupakan gambaran kurangnya ulul himmah. Sejujurnya jika seseorang yang sudah mengaji rutin kajian kitab, kemudian dia lari dari kajian kitab menuju kajian tematik saja seterusnya, maka ini adalah suatu hal yang teramat disayangkan. Lebih-lebih jika memang setelah itu tidak kajian lagi, terutama laki-laki ya, ini hal yang teramat disayangkan, karena dia telah menjauh dari yang terbaik, yang lebih baik. Sedangkan kita seorang muslim, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kita jangan sampai seorang muslim itu jatuh ke lubang yang sama, itu menunjukkan bahwasanya jadikan harimu lebih baik dari sebelumnya. Begitu juga dengan masalah kajian. Jika kita merasa selalu berjalan di tempat tanpa ada perubahan lebih baik lagi, itu berarti ada masalah di kajian-kajian kita. Ya. Dan betapa ini banyak terjadi bagi ikhwah pengajian. Wallahu ta'ala a'lam. Namun semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kaum muslimin insyaAllah. Kita harus percaya pada Allah subhanahu wa ta'ala dan husnudzan kepadanya bahwasanya keadaan kaum muslimin ini insyaAllah akan lebih diperbaiki insyaAllah ta'ala. Allah musta'an. Baik, kita lanjutkan pada ayat 111 sampai 113. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Baik, kita menuju ke ayat 111. Kalau diartikan, coba kita petakan dulu pemaknaannya supaya nanti ketika dijelaskan lebih detail tentang perkata-perkata kita sudah punya susunan komplit maknanya ya. Ayat pertama atau 111, dan mereka orang Yahudi dan Nasrani. Qalu, mereka orang Yahudi dan Nasrani, mereka berkata, la yadkhulal jannah, sekali-kali tidak akan masuk surga, illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang-orang yang hudan atau nasara, Yahudi Nasrani. Tilka amaniyuhum, tilka di sini itu makalah tersebut ya. Makanya pakai tilka, itu adalah amaniyuhum. Adalah impian, angan-angan mereka yang kosong belaka. Qul hatu burhanakum, katakanlah hatu. Hatu artinya ta'al, dengan mari sini, coba tunjukkan. Burhanakum, kebenaranmu. In kuntum sadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Jadi coba datangkan dalil-dalil tentang statement kalian, yang menguatkan statement kalian itu. Bala, tidak demikian. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, wahuwa muhsin, sedang dia berbuat kebajikan, falahu ajruhu inda rabbihi, maka baginya pahala pada sisi Rabbnya, wala khawfun alihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, kekhawatiran terhadap mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Di sini wala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran atas masa depan mereka. Ya, maksudnya tidak khawatir mereka akan dimasukkan ke neraka. Wala hum yahzanun, yaitu mereka tidak bersedih atas apa yang mereka lakukan. Jadi wala khaufun alaihim itu berkaitan dengan future-nya mereka di akhirat. Kalau misalnya wala hum yahzanun, itu berkaitan dengan hal yang telah berlalu di dunia. Oke. Okay? Berarti huzn di sini itu kegalauan, dan kesedihan itu tidak tentang masa depan tentu saja ya kan. Kesedihan itu tentang hal yang telah berlalu atau sedang berlaku ya kan. Adapun rasa takut itu mungkin tentang masa depan. Paham enggak di sini bedanya? Jadi wala khaufun alaihim, tidak takut. Maksudnya tidak ada khawatir. Khawatir itu biasanya tentang nanti masa depan, khawatir apa yang akan terjadi. Tapi wala hum yahzanun, sedih, kesedihan itu berkaitan dengan yang telah berlalu atau yang sedang berlaku sekarang. Oke. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai. Orang Yahudi mengklaim laisatin nasara ala syai. Orang Nasrani itu is nothing, enggak ada apa-apanya. Kemudian maksudnya di sini tidak punya suatu pegangan. Kemudian orang Nasrani juga berkata, Jewish enggak ada apa-apanya. Tidak mempunyai suatu pegangan. Wahum yatlun al-kitab, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mitsla qawlihim. Begitu pula dengan orang-orang yang tidak mengetahui, mengucapkan seperti ucapan mereka itu. Nanti kita bahas ya. Tentang maksudnya kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mitsla qawlihim, itu ada tafsiran tersendiri. Allahu yahkumu bainahum, maka Allah Subhanahu wa taala yahkumu bainahum, akan mengadili mereka semua. Yaumul qiyamah, kapan? Di hari kiamat nanti. Jadi yahkum yaumul qiyamah, yaum ini dzarf zaman. Fi ma kanu fihi yakhtalifun, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Ada baiknya kita coba membaca dulu sebab turunnya ayat dan makna ayat, karena dengan membaca ini insyaallah kita akan ada pemetaan tentang ayat-ayat ini, sehingga nanti ketika ada tafsir tahlili, yaitu tafsir pencacahan perkata-perkata atau perkalimat, kita kalau orang belum punya gambaran tentang ayat terus dicokoki tafsir tahlili langsung, itu biasanya langsung confuse, apalagi kalau dia belum terbiasa mengkaji tafsir atau kajian kitab, bingung dia. Tapi kalau sudah ada gambaran sebelumnya, kemudian satu persatu kata dibahas, itu udah enak gambarannya, jelas ya. Makanya di antara kelebihan kajian kitab, antum layaknya membaca sebelum kajian. Dan alhamdulillah kajian kita, alhamdulillah, bukan kajian sembarangan, acak-acakan, terserah saya maunya apa, ngejelasin mau yang ini ayat ini, enggak, tapi jelas. Antum pada hari ini, hari Kamis baca apa? Oh, besok hari Jumat, besok hari Sabtu belajar ini, saya baca dulu. Ntar gimana penjelasannya? Itu jauh lebih baik dan itu berefek jauh. Kemudian antum murojaah di rumah, hafalan atau apa? Itulah yang disebut talabul ilm ya. Baik, coba kita lihat sebab turunnya ayat dan makna ayat 111 sampai 113 secara umum. Coba lihat. Ketika datang delegasi, delegasi atau wafad, apa? Utusan, wafad atau rasul. Delegasi kaum Nasrani dan Najran ke Madinah. Berarti ada utusan ya. Najran itu di Yaman atau daerah antara Yaman dengan Saudi sekarang ya, atau Madinah sekarang. Jadi kaum Nasrani dari Najran ke Madinah. Ada wafat delegasi. Pernah suatu ketika Umar bin Al-Khattab ya, menawarkan adanya sutra, pakaian sutra. Ya Rasulullah, belilah ini. Ya, supaya nanti bisa dipakai juga ketika ada utusan datang. Tapi Rasulullah menolak. Tapi menjual sutra boleh enggak? Boleh. Selama kita ketahui yang kita jual itu bukan untuk digunakan untuk laki-laki. Jadi boleh, makanya Rasulullah menyuruh juga, udah ini jual aja ini, gak apa-apa sutra. Iya. Makanya kita bilang jual misalnya pakaian dalam, pakaian seksi, boleh gak sebenarnya? Boleh tapi tafsil. Kalau misalnya untuk perempuan yang sembarangan memakainya di luar rumah, baru gak boleh. Untuk misalnya laki-laki yang datang, laki-laki bengal dan semacamnya, gak boleh dijual. Tapi kalau misalnya kita tahu nih, yang kita jual kepadanya adalah perempuan yang soleha dan dia tidak akan menampakkannya kepada selain suami ya, kalau mahram juga nggak cocok juga selain suami, maka nggak masalah, halal, sah dagangnya dan juga barokah juga dagangnya, nggak masalah. Ya apalagi kemudian menganjurkan para ummahat yang anak itu aja ini beli ini semua, dianjurkan gitu supaya suami pada senang, ya dengan harapan supaya tidak terjadi poligami gitu kan. Supaya senang sama istrinya satu-satu. Nah, ketika datang delegasi kaum Nasrani dari Najran ke Madinah, mereka ketepatan bertemu dengan orang Yahudi yang sedang berada di majelis Rasulullah di Condet, bukan? Hah? Majelis Rasulullah di Tebet, Condet, di Masjid Al-Munawwarah, di mana? Sedang berada di majelis Rasulullah. Ya, maksudnya ketika orang Yahudi itu masih dekat sama Rasulullah berkumpul ya. Nah, Nasrani itu datang dari Najran, utusan ke Rasulullah, ke Madinah. Berarti ini terjadi di Madinah. Dan ini utusan delegasi ini waktu itu di tahun 2 Hijriah. Ya. Oleh karena sebelumnya sudah terjadi permusuhan di antara mereka. Ada khusumah antara Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana sebelumnya, Yahudi itu melaknat Nasrani. Ya. Dan orang-orang Nasrani yang tahu juga, mereka tahu bahwasanya orang-orang Yahudi mengejar-ngejar mereka. Padahal aslinya root mereka, akar mereka itu sama sebenarnya. Ya. Maka di tempat yang mulia itu pun, di majelis Rasulullah, terjadi permusuhan berlanjut akhirnya. Wah, dia lagi nih, wah dia lagi nih kan. Nasrani sama Yahudi ketemu. Ibarat Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi. Kayak bilang kemudian ke orang Nasrani, tahu enggak? Yang masuk surga itu siapa? Kita doang Yahudi. Ah, begitu juga Nasrani, enak aja lu. Kita juga Nasrani, kita yang bakal masuk surga. Kalian tuh apaan coba? Kalian udah mau membunuh Nabi kami, kejahatan kalian banyak dan semacamnya. Maka Allah Ta'ala pun menjawab kata-kata mereka. Alah, ini dua-duanya ini enggak ada yang benar dan menyalahkan anggapan mereka itu. Makanya dikatakan tilka amaniyuhum. Ah, cuman angan-angan mereka doang. Itu kan judgment. Itu cuman angan-angan kalian. Coba kalau misal kalian benar, kul. Katakan wahai Muhammad, bilang sebagai Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam penengah, di tengah dia. Beliau sallallahu alaihi wasallam di tengah. Hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Coba ayo mana burhan kalian? Burhan. Bukan burung hantu, burhan. Apa arti burhan? Dalil, hujjah. Ayo apa dalil kalian? Kasih tahu dalil kalian apa? Kalau misal kalian itu benar. Karena kalau misal kalian benar, kalian pasti akan mengatakan dalil kalian. Karena apa? Ini masalah usul. Masalah asasi dalam agama kalian. Kalian mengklaim kalian saja masuk surga. Kami muslimin enggak masuk surga, Yahudi enggak masuk surga. Yahudi mengklaim kalian masuk surga. Nasrani enggak masuk surga, muslimin apalagi. Sekarang ini masalah surga neraka. Coba apa sih indikatornya supaya bisa masuk surga dan neraka? Apa coba? Dalilnya apa? Ayo keluarin kore semua. Tapi ternyata enggak bisa. Nanti insyaallah kita bahas. Allah Ta'ala meminta agar mereka mengemukakan hujjah, dalil dan bukti yang jelas atas keyakinan mereka itu, tetapi mereka enggak mampu mendatangkan hujjah itu. Lalu Allah Ta'ala menyatakan bahwa yang akan masuk surga adalah orang yang mau mentazkiyah nafsnya dengan beriman secara benar dan beramal soleh. Tidak cukup dengan beriman, mereka harus dengan amal soleh. Allah Ta'ala berfirman, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Huwa di sini kembali kemana? Man. Nah, ini bahaya nih. Kalau misalnya antum mengembalikan huwa di sini kembali ke Allah, maka dia menjadi sifat. Menjadi isim Allah. Paham enggak? Bala sekali lagi tidak. Oke, itu tidak kita bahas. Man barang siapa? Ini syarat ya. Barang siapa yang mencondong atau menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa. Sedangkan huwa di sini wa huwa. Huwa di sini kembali ke man atau kepada Allah? Man. Kalau misalnya kembali ke man, maka berarti muhsin di sini khobar dan berarti mensifati orang yang mencondongkan wajahnya ke Allah, ya kan? Muslim. Kalau misalnya huwa di sini kembali kepada Allah, berarti gimana? Berarti muhsin di sini menjadi nama Allah. Tapi muhsin di sini wa huwa muhsinun, yang tepat adalah huwa kembali ke man. Iya, kembali ke man. Nah, kalau misalnya antum salah dalam menempatkan dhamir, antum salah tafsir. Dan tidak ada yang di sini wallahu alam, setahu ana pribadi, tidak ada yang menafsirkan huwa di sini kembali kepada Allah. Oleh karena itu, nama muhsin, nama Allah yang muhsin itu diperselisihkan oleh ulama. Apakah itu nama Allah atau bukan? Bagi ulama yang mengatakan bahwa saya muhsin bukan nama Allah, maka tidak boleh ada orang namanya Abdul Muhsin. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Ya. Bagi ulama yang mengatakan tidak ada muhsin, itu nama Allah. Tidak ada nama Allah itu muhsin. Tapi sifat Allah ihsan ada tentu. Tidak ada. Ahsanallahu ilaik. Kemudian dalam hadis juga ada riwayat Tabrani. Bagi ulama yang mengatakan muhsin itu adalah nama Allah, dengan ijtihad mereka, ijtihad ulama ini dalam hadis riwayat tadi, tapi hadisnya ternyata sanadnya bermasalah, maka boleh dikatakan Abdul Muhsin. Boleh. Nah, makanya ini permasalahan. Ya, wallahu alam, ana tidak membahas di sini sekarang selain karena keterbatasan ilmu juga, karena ditakutkan akan ada yang tertikam nanti takutnya. Oke. Artinya ia menyucikan jiwa raganya dengan beriman, bertauhid dan beramal soleh dengan melakukan kebajikan. Orang seperti inilah yang berhak masuk surga. karena surga merupakan ganjaran bagi keimanannya dan kesolehan amalnya. Nah, kalau orang misalnya antum sudah prepare menuju ujian misalnya, atau prepare untuk kajian ini, apakah antum merasa takut, khawatir akan apa yang terjadi nanti? Antum gak bisa ngejelasin atau gak bisa jawab soal, gak bakal takut. Kenapa? Anda udah prepare, udah siap-siap ya. Nah, tadi kembali ke la khaufun alaihim. Kalau misalnya seseorang sudah bertazawud bitaqwa, yaitu beramal soleh di dunia, beriman, itu nanti di akhirat akan pede. Insyaallah, alhamdulillah. Gak ada rasa takut, maju terus. Karena apa? Udah prepare sebelumnya. Sebagaimana seorang pasukan udah melengkapi, ya kan? Perbekalan, persediaan. Nah, orang yang menghadapi setelah udah persediaannya ada, perbekalannya lengkap ada, dia itu gak bakal khawatir akan hadapan dan tidak akan bersedih atas yang telah berlalu, ya kan? Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tapi coba misalnya kalau kita menghadapi ujian, permana anak STIS ini, ujiannya sulit kan? Hitung-hitungan, enggak jelas rumus-rumus dan semacamnya itu, bagi anak enggak jelas. Nah, rumus-rumus dan semacamnya, kalau enggak prepare sebelumnya, itu khauf, ada rasa khauf ketika menghadapi, yaitu aduh enggak bakal lulus nih. Aduh, ujiannya susah, enggak bakal bisa jawab. Dan juga akan ada sedih. Kenapa? Aduh, kenapa dulu saya enggak belajar ya? Nah, ini bisa kita pelajari dari ayat juga. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Selama ini kita bilang, kita baca la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, enggak ada pikiran kemari, ke sini nih, enggak ada. Padahal ibrahnya itu ada di situ juga. Dikiaskan. Ya. Itu yang namanya tadabur insyaallah. Inilah yang makna yang terkandung dalam ayat 111 dan 112. Adapun ayat 113 tercatat kekafiran orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani atas dasar kesaksian sebagian mereka atas sebagian lain. Orang-orang Yahudi mengkafirkan orang-orang Nasrani dengan mengatakan mereka tidak berada di atas agama yang benar yang dapat diperhitungkan. Dan orang-orang Nasrani mengkafirkan orang Yahudi dengan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak berada pada agama yang benar, padahal mereka telah membaca kitab Taurat dari kitab Injil. Begitulah bahwa mereka sama-sama Nasrani mengkafirkan itu merupakan berita yang benar. Baik, kalau misalnya kita pelajari sekarang, kita sebagai misal ahlu sunnah wal jamaah, kita melihat saudara-saudara kita muslim juga, mereka sering bertengkar, saling mengkafirkan atau saling membid'ahkan satu sama lain. Kita mau menjadi penengah. Kita lihat ini salah, ini salah. Terus kita bilang, antum salah, antum salah. Terus kita bilang, coba kalau misalnya antum benar, coba mana petunjuk dari antum masing-masing. Kemudian apa? Mereka berdua nanya ke kita, ya udah, antum merasa benar, apa petunjuk antum? Bisa gak kita jawab? Gak bisa. Kenapa? Kita cuma bisa nyalahin doang mereka berdua. Paham maksudnya di sini? Bedanya kita dengan Nabi SAW ketika di masa ini adalah Nabi kita SAW ketika mengatakan, disuruh oleh Allah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, yang telah mentahqiq mereka ini salah, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian katakan, mana dalil kalian? Rasulullah punya dalil enggak? Jelas punya. Punya ilmu enggak? Jelas punya. Nah, ini sebenarnya dari kalimat dari ayat ini ada benar-benar motivasi buat kita, kamu jangan cuman menyalahkan atau membenturkan pendapat-pendapat doang. Kamu sendiri punya enggak dalil gitu. Jangan hanya kita, misalnya saya udah ngaji di kalangan salafi insyaallah lebih dekat kepada salaf dan benar memang. Tapi kemudian ketika kita menyalahkan ini salah, ini bid'ah, kemudian mereka saling bertengkar. Kemudian mereka juga menanyakan kepada kita, oke, kamu apa dalil kamu kok bisa membid'ahkan kami? Terus apa yang kita omong? Kata ini, kata ustaz di kajian saya, apa bedanya kita dengan mereka kok gitu? Mereka bilang kata kiai saya, ini bilang kata ulama saya, kamu bilang apa? Kata ustaz pulan. Malah ustaz, kiai, ustaz, ulama lebih besar lagi, kalah antum nanti. Makanya burhan dalil itu dengan ilmu, dan ilmu itu tidak sebatas antum bilang ini bid'ah itu bid'ah. Ilmu itu proof, buktinya bagaimana antum bisa sampai konklusi ini bid'ah, ini salah, ini sahih, ini wajib, itu ilmunya. Adapun konklusi itu belum tentu menjadi ilmu. Kadang-kadang orang berkonklusi begitu saja karena ikut-ikutan. Gak punya pegangan. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani gak punya pegangan. Kalaupun mereka punya pegangan, pegangan mereka pasti rapuh dan mudah hancur. Begitu juga misalnya kita. Mungkin konklusi kita benar karena kita ikut-ikutan yang benar, tetapi ketika kita tidak punya pegangan yang kuat, orang tidak menerima kita. Kenapa? Ini cuma bisa konklusinya saja. Trik menuju ke konklusi enggak tahu apa-apa. Berarti kosong isi, luarnya doang yang benar. Paham maksud di sini? Makanya mencari ilmu itu benar-benar kalau bisa jangan sampai setengah juga. Karena kalau kita full mencari ilmu, ilmu hanya memberi setengah. Kita setengah mencari ilmu, ilmu hanya memberi mungkin seperempat atau mungkin enggak. Makanya orang yang setengah-setengah mencari ilmunya, dalam artian hak untuk mencari ilmu ini diminimalisir dan ini pun cuma hanya penggembira kajian saja. Ini apa efeknya nanti? Enggak bisa apa-apa. Ya, na'udzubillah. Tapi insyaallah harapan kita insyaallah semua akan menjadi lebih baik. Selanjutnya Allah Ta'ala memberitahukan bahwa kekafiran dan kesesatan orang Yahudi maupun Nasrani yang terjerumus ke dalamnya, padahal mereka adalah ahli kitab, hal itu juga pernah dialami oleh umat-umat sebelum mereka akibat apa? Kebodohan mereka sendiri. Allah Ta'ala memberitahukan juga bahwa Dia akan memutuskan perkara mereka seluruhnya pada hari kiamat, lalu memberi balasan atas kekafiran dan kesesatan yang mereka perbuat. Baik, itu sudah makna globalnya. Baik, kita akan menuju ke tafsir yang lebih rinci lagi insyaallah taala. Ayat 111, wa qalu la yadkhulal jannah. Waw di sini ada waw, bisa dia sebagai waw istinaf, bisa sebagai waw ataq. Kalau waw istinaf berarti maknanya ini pembahasan baru. Kalau waw ataq, dia juga bisa mengatofkan dari kata wadda katsirun min ahli kitab. Ya. Wadda katsirun min ahli kitab, yaitu orang-orang ahli kitab, ya, mereka ingin begini dan mereka berkata, nah gitu kan. Itu atof. Tapi kalau istinaf berarti ini pembahasan baru. Qalu, mereka berkata. Baik, waw ini waw jamaah, menunjukkan mereka. Mereka ini siapa? Nah, sekarang antum ketika menafsirkan harus tahu petunjuknya. Kalau antum menafsirkan mereka ini Yahudi Nasrani, antum harus tahu apa buktinya antum bilang ini waw di sini maksudnya Yahudi Nasrani. Apa buktinya? Gimana petunjuknya? Wada kathirum min ahlil kitab. Ya, oke, bagus. Juga sebenarnya di ayat ini hudan aw nasara. Ya. Jadi itu petunjuknya. Kembali ke sana. Wa qalu la yadkhulal jannah. Lan tidak akan artinya. Dia menasabkan fi'il mudhari'. Makanya setelahnya ada fi'il mudhari', akhirannya fathah. Yadkhulal la, ya kan? Tidak akan. Lan ini menunjukkan istiqbal ke depan. Ya kan? Tidak akan, menafikan hal yang di depan, di hadapan. Tidak akan yadkhulal jannah, tidak akan masuk surga. Al-jannah di sini bisa diirobkan maf'ulun bih. Ya, jadi dakhala yadkhulu itu bisa sebagai kalimat fi'il lazim, bisa juga fi'il muta'addi. Bisa transitif, bisa intransitif. Ya. Yadkhulal jannata maf'ulun bih. Tidak akan masuk surga. Berarti Yahudi dan Nasrani mereka juga punya keimanan tentang surga dan neraka sebenarnya. Karena ada di kitab mereka termaktub. Nah, sekarang lan itu nafi atau isbat? Nafi. Baik. Ketika nafi bertemu dengan istisna, maka menjadi apa? Mengisbatkan yang terkecualikan dan menafikan yang dikecualikan darinya. Agak rumit ya. Pelan-pelan. Jika nafi ketemu dengan pengecualian, maka terjadilah penetapan terhadap yang dikecualikan dan penafian terhadap yang dikecualikan darinya. Masih kecepatan? Hah? Misalnya, tidak akan pintar kecuali yang belajar, kecuali orang yang belajar. Tidak akan pintar nafi, bukan? Nafi. Kemudian dengan ada kecuali, pengecualian, kecuali orang yang belajar. Nah, ketika nafi ini tidak akan bertemu dengan kecuali, maka terjadilah dua hal konklusinya. Apa? Penetapan terhadap yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan di sini? Orang yang belajar. Penetapannya orang yang belajar akan pintar, ya kan? Dan penafian terhadap yang dikecualikan darinya. Siapa yang dikecualikan darinya? Yang tidak belajar berarti. Nah, di sini tidak akan masuk surga. Ya kan? Itu umum bukan? Umum, siapapun ya. Kecuali siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi atau Nasrani. Berarti di sini ada isbat enggak? Penetapan ada enggak? Ada. Yaitu penetapan Yahudi atau Nasrani masuk surga. Ada penafian enggak? Ada penafian. Selain dari Yahudi atau Nasrani tidak masuk surga, gitu. Jadi kalimat la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara itu ada nafi, ada isbat. Ya udahlah. Enggak usah contoh yang berat, contoh yang mudah. La ilaha illallah. Gimana? Bisa menafsirkan la ilaha illallah, saya tahlilan terus, saya tahu la ilaha illallah, tapi enggak ngerti penafsiran la ilaha illallah, nafi dan isbat. La ilaha, la di sini menafikan bukan? Menafikan apa? Ilaha. Nafi jins ilah yang disembah. Ya. Illallah, nafi di sinilah ketemu dengan illah. Dengan istitsna pengecualian, ketika penafian bertemu dengan pengecualian, maka terjadilah dua hukum konklusi, yaitu pengisbatan atau penetapan yang dikecualikan, ya kan? Dia sebagai ilah, sebagai ilah ma'bud yang sah, yang benar, yang hak. Nah, dan juga penafian terhadap selain dari yang dikecualikan. Atau penafian terhadap yang dikecualikan darinya. Berarti la ilaha illallah tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Penetapan berarti itu penetapan bahwasanya Allah adalah yang berhak disembah. Dan itu adalah penafian selain dari Allah tidak berhak disembah. Paham enggak di sini? Ini masalah memang bahasa, tapi penting ini. Ini namanya tadabur juga. Contoh lagi. La haula wala quwata illa billah. Dan seterusnya. Antum karang kalimat sendiri bisa sebenarnya. Kemudian tafsirkan itu semua jadi satu buku, nafi dan isbat dalam konteks penafian terhadap istitsna. Bikin buku itu. Ya. Masyaallah, enggak laku nanti ya. Illa man kana hudan aw nasara, illa berarti di sini namanya istitsna, pengecualian. Kalau dalam usul al-fiqh, istitsna itu termasuk apa? Takhsis, pengkhususan, pengkerucutan, ya. Kecuali man, orang yang. Man di sini sebenarnya bisa dibilang fa'il. Derajatnya dia i'rabnya itu marfu' sebagai fa'il. Walaupun zahirnya dia mati ya. Fa'il untuk fi'il yadkhulu. Barang siapa yang kana hudan au nasara. Hudan. Yahudi. Tapi kalau coba kita maknai hud. 312 kata hudan adalah bentuk jamak dari kata haid. Di sini perhatikan baik-baik. Untuk lafal hud, hud. Ini yang dimaksud hud di sini bukan Nabi Hud ya. Hud, yang hudan di sini para ulama berselisih menjadi dua pendapat. Apa pendapatnya di sini mengatakan hud ini jamak dari haidun, haid. Ini pendapat pertama dulu kita jabarkan. Mereka adalah pengikut agama Yahudi. Coba kita jabarkan pendapat pertama. Hud jamak dari haid. Oke. Okay. Apa itu haid? Haid itu dalam sharaf berarti fa'il dari hada yahudu. Artinya apa? Raja'a yarji'u atau taba yatubu. Bertaubat, kembali. Sebabnya apa mereka disebut hada yahudu? Haudan haidun. karena mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah setelah menyembah apa patung lembu atau boneka lembu. Makanya setelah itu baru disebut Yahudi. Aslinya tadi apa? Bani Israel. Makanya Yahudi asalnya juga ada namanya Yahudi. Itu dari kata hada Yahudu haudan haidu. Nah, paham? Itu asal dari penamaan Yahudi itu. Yaitu yang berkembali kepada Allah. Aslinya itu. Bagus gak namanya? Bagus. Bagaimana Nasrani? Ya gak? Nasara jama' dari Nasrani. Nah, nanti itu nanti. Coba masih Hud dulu. Oke, tadi paham? Hud jama' dari haid. Jadi haidun, haidani, bisa haiduna, bisa juga jama' Hud. Ya, Hud. Itu satu penafsiran. Tadi sebabnya mengerti udah, sebabnya tadi itu tadi. Ada penafsiran kedua, Hud di sini asal katanya adalah Yahud. Namun ya-nya dihapus sehingga menjadi Hud saja dan itu dia masalah. Tapi wallahu alam, kita ikut saja penafsiran yang ada di tafsir Al-Isar. Hud berasal dari jamaknya Haid, artinya kembali. Itu asal dari kata Yahudi. Ya. Oke. Berarti Hud di sini bukan berarti dinisbatkan kepada Nabi Hud, bukan? Bukan ya? Bukan. Baik, itu tadi. Baik, apakah orang-orang Yahudi marah ketika disebut Yahudi? Enggak tahu dah. Katanya sih ada ya, katanya marah. Disebut Yahudi, Jewish. Karena urufnya sekarang Jewish itu notorious. Notorious itu apa sih Indonesianya? Cari di kamus Hasan Syadili ya. Hood ya. Notorious itu masih penasaran nama terjemahan. Notorious tulisannya. Jadi notorious itu terkenal akan keburukan gitu loh. Gak mesti bengis, bukan mesti bengis, tapi terkenal akan keburukannya. Makanya kata Nabi kan, seburuk-buruk orang, orang yang notorious. Orang yang menjauh darinya karena dia itu notorious. Karena dikenal akan berburuk. Misalnya preman. Preman itu notorious. Ya. Jadi orang Yahudi sendiri kalau sekarang wallahu alam merasa dengan uruf sekarang ini Jewish atau Yahudi itu lafal yang notorious bagi mereka. Itu gak enak didengar oleh mereka. Iya, ya, terkenal jahat gitu. Terkenal buruknya pokoknya. Dikenal sebagai buruk gitu. Ya. Tapi kalau misalnya Bani Israel, enggak. Makanya mereka menamakan negara Israel, bukan dengan negara Jew. Enggak. Ya. Okay, itu Bani Israel. Hudan au Nasara. Sekarang ke Nasara. Tadi Hud sudah kita rincikan dua penafsiran. Sekarang Nasara dua penafsiran juga. Dari apa sih Nasara itu? Ya, dari kata Nasrani. Oke, okay, fine. Nasrani mufradnya, tunggalnya, jamaknya Nasara. Ya. Nasara. Nasrani. Dari kata apa Nasrani itu? Nah. Apakah memang ada lafalnya dalam derivasi Arabik atau memang dia murni Ibrani atau gimana? Nah, ternyata ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan coba kita jadikan dua pendapat aja. Ada yang mengatakan Nasara, Nasrani itu berasal dari kata Nasara yang suruh Nasrani, yaitu yang menolong. Maksudnya mereka adalah penolong Nabi Isa alaihissalam. Ya, mereka yang menolong agama Nabi Isa alaihissalam. Karena setelah Nabi Isa itu wafat, itu kan ada beberapa sekte. Ada yang sekte yang menetapkan Nabi Isa alaihissalam ini kalau misalnya ini Muslim dipanggil oleh Allah ke langit. Jadi diganti ini yang dibunuh oleh Yahudi, bukan Nabi Isa. Ada yang kemudian kufur di antara mereka dan semacamnya. Baik. Jadi di masa Nabi Isa itu ada penolong Nabi Isa. Apa namanya? Hawari apa namanya? Hah? Hawariyun. Nah, yang menolongi Nabi, yang ya poin para pengikut Nabi Isa itu mereka adalah Nasara, Nasrani ya. Itu pendapat pertama. Jadi kata Nasara yang suruh. Ada yang berkata juga dari para ulama, pendapat kedua bukan dari lafal itu, tapi dari sebuah kota namanya Nazaret. Nazaret itu memang nama band, tapi itu aslinya kota, bukan nama band. Nama band itu ikut-ikutan aja. Nazaret. Ya ada nama band namanya Nazaret, tapi belum jadul. Ah, kemudian ada juga nama band black metal namanya Impaled Nazarene. Lebih satanis dia. Buatnya Yahudi juga sebenarnya satanisme itu. Untuk melawan Kristen. Karena memang Yahudi itu mereka juga benci dengan Kristen sebenarnya. Iya. Iya. Pokoknya itu enggak usah diceritakan yang selanjutnya ya. Au Nasara. Jadi Hudan au Nasara. Hud di sini dia mansub, kenapa? Karena khobar kana. Ya, khobar kana. Terus isim kananya di mana? Enggak dilihat. Karena di sini siapapun dia. Ya. Terus au ataf Nasara dia fathah muqaddarah alal alif di sini ya, ini bukan ya tapi sebenarnya alif ya. Karena ada karena dia ta'azzur namanya. Dalam nahwu itu nahwu ya. Baik-baik itu selesai di situ. Kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah mereka mengatakan ini, jadi la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, itu kalau dalam nahwu satu kalimat itu semua fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Masyaallah, maksudnya apa? Jadi ini fi mahalli nasbin karena dia kalimat la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara itu adalah objek maqulul qaul dari kata qalu. Seperti kita mengatakan, misalnya saya mengatakan kamu ganteng sekali pagi ini. Kamu ganteng sekali pagi ini itu adalah objek dari perbuatan mengatakan. Ya enggak? Iya. Oke. Okay. Baik, tilka amanihum. Lakui itu ya. Itu ini di sini sebagai mubtada. Itu adalah amanihum, angan-angan. Kata amani adalah bentuk jamak dari umniyah yang artinya angan-angan untuk mendapatkan sesuatu tanpa bekerja. Makanya ada juga tamanni. Ada taraja, ada taraji, ada tamanni. Taraji itu mengharapkan sesuatu. Tamanni mengangan-angankan sesuatu. Bedanya apa? Orang yang hanya pemimpi berangan-angan, dia hanya pemimpi tanpa melakukan sesuatu yang konkret menujunya. Tapi kalau misalnya orang yang taraji berharap, dia memang punya harapan dan impian, namun dia berusaha untuk menggapai semampunya. Itu beda. Dan di sini ada uslub taubih, yaitu menjelekkan dengan pemilihan kata amani. Yaitu angan-angan belaka. Berarti kosong. Itu hanya angan-angan belaka. Ya, amanihum berarti khobar ya. Baik. Hum di sini kembali ke Yahudi dan Nasrani dengan klaim mereka itu. Baik. Nanti kita boleh bilang kalau dalam baca Al-Qur'an qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Berhenti boleh. Tilka amanihum boleh berhenti. Jadi berhenti waqaf pun kadang itu disertai dengan pemahaman juga. Antum enggak boleh bisa bilang wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum qul. Ah, ini gimana ini kalau orang Arab dengar? Arabe opo iki wong Indonesia iki kan. Kul, mentang-mentang apa? Ini soalnya au akhirnya mati. Kul akhirnya mati. Ya udah sih yang di akhir aja mati. Makanya dimatiin nama saya. Udah sampai sini. Nah, ini enggak benar. Makanya harus pakai ilmu juga membaca itu. Nanti akan ada singgungan membaca enggak pakai ilmu ya. Kul, katakanlah. Siapa yang disuruh di sini? Nabi Muhammad SAW dan juga kita sebagai ibrahnya untuk kita. Ketika ada khusumah antara orang-orang, Kita minta sama mereka, apa sih kamu hujahnya apa? Apa hujahnya? Dengan qul hatu burhanakum, datangkanlah. Ini hatu ini ismu fi'ilil amr namanya. Isim fi'il amr artinya a'tuni. A'tini, berikan, give me your reasons. Hatu burhanakum, berikan kepada saya. Ayo mana sini burhan kalian, dalil kalian. Ya, dalil kalian mana? Dalil kalian. Dari sini ini ada pelajaran juga bagi kita. Ketika kita tahu dua-duanya itu salah, baiknya kita enggak membela satu pihak terlebih dahulu. Atau ketika misalnya ada khusumah atau ada perselisihan, kalau bisa lebih baik kita mendengar dan menyimak burhan dari pihak-pihak yang sedang ini. Jadi kalau misalnya dari satu pihak aja, kita pasti bakal membela itu. Kecuali kalau udah benar-benar jelas kelihatan buruknya. Tapi coba kalau misalnya kita timbang, ya, ternyata dua-duanya bersyubhat misalnya. Nah itu kan kita bisa memilih mana jalannya tengah dari keduanya ini. Ya, tapi itu pun menimbang, itu pun harus dengan ilmu. Makanya lagi-lagi ilmu. Bagaimana kita bisa menimbang mereka, ilmu mereka, kecuali kita juga punya ilmunya, gitu kan? Begitu juga Rasulullah SAW menimbang Yahudi dan Nasrani, ini berilmu atau tidak, ini mengamalkan atau tidak, ini yang mana yang lebih kuat, dan bagaimana membatalkan mereka semua hujahnya, itu juga dengan ilmu. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Kita menuju ke ayat berikutnya. Bala. Bala kata jawaban yang umumnya digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang dibarengi dengan nafi, kata untuk menafikan sesuatu. Dikatakan di bawahnya footnote, tetapi ada juga yang tidak mengikuti hal yang umum ini, seperti pada firman Allah Ta'ala, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala, apakah manusia, bala qadirina ya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Baik, jadi bala ini ada kaidahnya. Penggunaan bala adalah ketika menjawab pertanyaan menafikan sesuatu atau ada penafian di dalamnya. Contoh, kalau antum ditanya, bukankah begitu? Jawabannya, iya, jawabnya bukan. Bukankah begitu? Bukan. Ya. Jawabnya iya. Tapi ya di sini dalam Arabik bala. Kenapa? Karena ada kata bukan dalam pertanyaan. Misalnya, alaysa kadzalik? Jawabannya apa? Bala, bukan jawabnya kadzalik. Alaysa kadzalik? Kadzalik. Bukankah begitu? Begitu. Oke, jawabannya yang sah sesuai uruf. Itu bala. Nah, kalau misalnya ditanya, alaisallahu bihakamil hakimin, jawabannya apa? Bala, bukan na'am. Tapi maknanya na'am. Bala itu maknanya na'am. Ya, bala itu maknanya na'am. Oke. Itu maksudnya di sini. Di alaisallahu bihakamil hakimin, bala. Maka jawabannya adalah bala. Ya, ini benar, dia adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi tatkala kaum Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa tak ada manusia yang masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, maka Allah Ta'ala berfirman dengan jawaban bala. Ya, ini tidak benar apa yang mereka klaim. Apa yang mereka klaim itu. Sebab orang Yahudi dan Nasrani tidak akan masuk surga. Ini juga menunjukkan bahwa bala, wallahu alam, jika ditempatkan bukan untuk pertanyaan yang ada bukan, maka dia malah menafikan kalimat sebelumnya. Wallahu alam. Wallahu alam. Jadi bala ini harf ya, bukan isim, bukan fi'il apalagi. Dia disebut harfu jawab yang bermakna na'am, untuk mengisbatkan sesuatu yang ternafikan. Baik, kita tinggalkan bala di sini. Yang penting kita tahu penggunaannya aja. Ini ada perbedaan sedikit. Penggunaannya yaitu bala di bahasa Arab itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang ada penafian di dalamnya. Seperti alaysa kadzalik, bukankah begitu? Kalau misalnya dalam English dan Indonesia sama. Misalnya ketika ada terbalikan ini, isn't it, aren't you, dan semacamnya. Itu apa namanya? Lupa. question tag. Nah, namanya question tag. Nah, itu kan negatif rata-rata, tapi ada juga question tag yang positif jika statement sebelumnya negatif. Jawabannya yes atau no? Jawabannya yes. Misalnya, you are kidding me, aren't you? Gitu kan. Jawabannya apa? Yes atau no, gitu kan? Gak ada jawaban khusus. Beda dengan aerobik ini. Jawaban khusus bala itu untuk pertanyaan yang ada negatif di dalamnya. Maksudnya lafal la atau laisa atau lan dan semacamnya. Baik. Kemudian man aslama, man di sini apa? Ism syarat. Ism syarat dan dia mubtada. Barang siapa? Barang siapa? Man aslama, barang siapa? Wajhahu. Aslama artinya apa? Aslama. Menyerahkan. Ini fi'il syarat namanya. Jadi man di sini isim syarat. Antum jangan bilang man di sini huruf. Ya, jadi tidak semua yang cuma dua huruf doang menjadi harf dalam nahwu, enggak. Jadi dia isim, isim syarat. Man itu bisa isim istifham, bisa isim mausul, bisa isim syarat, dan kesemuanya istifham, mausul atau syarat semuanya berarti dalam usul fikih umum, am. Am, umum, barang siapa? Siapapun, ya kan? Berarti umum, siapapun dia. Yang penting ada karakter ini. Apa karakternya? Yang pertama, aslama. Aslama, aslama yuslimu, artinya istaslama yastaslimu, yaitu apa? Menyerahkan diri. Wajhahu, menyerahkan wajahnya. Difahami gimana? Wajah di sini dia bisa dimanamkan diri, nafs. Kenapa disebut wajah dimutlakkan? Karena wajah itu ashraf a'dha al-jism. Ashraf yaitu yang paling mulianya, yang paling terlihatnya, yang paling tampak. Sehingga ketika sesuatu yang paling tampak terhadap sesuatu itu, maka sesuatu yang paling tampak itu dinisbatkan kepadanya dan dijulukkan kepadanya. Contoh misalnya irka'u ma'ar raki'in. Makna irka'u ma'ar raki'in itu adalah sallu ma'al musallin. Ruku' itu salah satu hai'ah atau salah satu rukun dalam salat. Nah, karena kepentingannya dan karena keagungannya, maka dimutlakkan menjadi makna salat. Begitu juga sujud. Hah? Gimana? Sujud juga berarti salat juga. Ya. Baik, itu maksudnya wajhahu il man aslama nafsahu. Itu salah satu tafsiran juga. Menyerahkan dirinya dan juga berarti ibadahnya dan segalanya. Makanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Cukup dengan mahyaya mamati itu sudah merepresentasikan semua amal dia. Siapa maksudnya? Lillahi rabbil alamin. Berarti itu man aslama wajhahu lillah. Udah, tidak ada lillahi wa li rasulih, enggak, tapi lillah itu menunjukkan di sini dia benar-benar ikhlas. Baik. Wa huwa muhsinun. Di sini ada wow. Wow di sini apa? Bukan. Tidak. Bukan atau. Ahsanta, tapi bagus. Untuk menjawab bagus. Wow haliyah. Dan dia dalam kondisi apa? Huwa muhsinun. Huwa di sini mubtada, muhsinun khabar. Baik. Huwa di sini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa? Karena dia dhamir. Semua dhamair itu ma'rifah. Dan dia adalah muhsin khabar. Muhsin nama Allah, bukan? Nah, tadi kan huwa di sini kembali ke mana? Man aslama wajhahu. Man muhsin berarti sifat untuk orang ini. Berarti karakternya tidak cukup aslama wajhahu lillah saja, tapi ada karakter berikutnya, muhsin. Oke? Okay? Berarti ada dua di sini. Dan ketika kita tahu wow di sini wow haliyah, ini menunjukkan secara bersamaan. Artinya dia Islam sekaligus muhsin. Dia muslim sekaligus muhsin. Ya, berbuat ihsan. Ya, maka ini masuk ke dalam hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Bagaimana menggabungkannya? Di sini ada isyarat aslama wajhahu Islam kan? Lillah iman. Iya. Iman benar-benar. Berarti aslama wajhahu lillah itu menggabungkan dua pokok Islam dan iman. Ya. Kemudian wa huwa muhsin itu derajat lebih-lebih lagi tambahan. Ya. Yaitu apa? Anta abudallah ka'annaka tarah. Jangan tidur. Wahu muhsin ihsan. Kata Nabi SAW, anta abudallah ka'annaka tarahu fa'inlam takun tarahu fa'innahu yarabka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan tidak akan mampu melihat, tidak akan Allah izinkan melihat dirinya subhanahu wa ta'ala di dunia. Ya. Fa'inlam takun tarah fa'innahu yarabka. Jadi tidak ada pilihan. Kalau kamu memang gak bisa dan memang gak bisa melihat, maka semuanya dia melihatmu. Jadi gak ada pilihan. Harus ada senantiasa muraqabah dari Allah. Merasa ada muraqabah Allah. Merasa Allah mengawasi dia. Ya, wahuwa muhsinun. Derajati ihsan. Berarti apa? Amal-amalnya benar-benar diingatkan kepada Allah. Seolah-olah dia sedang menghadap Allah langsung. Maksudnya melihat Allah. Jadi dalam setiap, itu menjelaskan dalam setiap keadaannya, dia merasa adalah muraqabah. Ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan dia merealisasikan ihdinash shiratal mustaqim. Konsisten benar-benar dalam aslama wajhahu lillah. Enggak hanya occasional saja atau conditional saja, melainkan di semua kondisi ya. Jadi Islam, iman, ihsan masuk di sini. Barang siapa yang merealisasikan itu semua, nanti ada ganjarannya. Ada ganjarannya. Kalau di sini kita lihat bedanya antara uslub man aslama wajhahu lillah dengan uslub huwa muhsin aslama wajhahu lillah. Kalau kita lihat sebenarnya ini semuanya mubtada dan khobar sih. Baik. Aslama fi'il. Ya. Wa huwa muhsin itu udah gelar jadinya. Enggak, beda kan? Artinya apa? Ketika disebut aslama wajhahu lillah itu berarti gimana? Dia yazid wa yanqus, bisa aja. Tapi ketika disebut wa huwa muhsin itu sudah Allah berikan julukan. Sudah dijuluki muhsin, ini orang yang muhsin. Sehingga ini kalau misalnya man aslama wajhahu lillah itu menunjukkan bagaimana dia berbuat wa huwa muhsin itulah tahqiq. Dia ini adalah orang muhsin, ya. Itu bedanya antara dua uslub ini. Man aslama wajhahu lillah dengan huwa muhsin. Yang satu seolah-olah dia jumlah fi'liyah, yang kedua dia jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu lebih muhaq dan lebih kuat sebenarnya dibandingkan fi'liyah. Ketika antum katakan perbuatanmu jelek, itu langsung ngomong gitu. Dibandingkan kamu sedang berbuat jelek, mana yang lebih kuat dan lebih menggelegar? Tentu perbuatanmu jelek. Langsung. Perbuatanmu jelek itu ibad bahwa muhsin. Atau kamu sedang berbuat jelek atau kamu telah berbuat buruk. Itu enggak lebih kuat daripada perbuatanmu buruk. Nah, berarti apa? Orang yang dia benar-benar berbuat ihsan, ihsan itu dia akan mendapatkan benar-benar penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini semacam chemistry yang kita dapat dari kalimat-kalimat ini. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan dua hal ini harus bersanding. Ya, oleh karena itu antum enggak boleh mengatakan, "Oh, ada orang Nasrani baik, tapi dia enggak man aslama wajhahu lillah." Dia kita cap baik, huwa muhsin benar. Ya itu maksudnya muhsin dalam artian berbuat baik. Tapi dia enggak man aslama wajhahu lillah. Berarti enggak dapat syarat. Syarat itu kalau misalnya kita tafsirkan waw di sini, waw atok saja kurang tepat. Tapi waw haliyah menunjukkan keadaan. Makanya wa huwa muhsin, kalimat wa huwa muhsin itu fi mahalli nasbin hal untuk man aslama wajhahu lillah. Yaitu harus dia dalam keadaan itu. Ketika dia berislam, dia harus berihsan. Karena enggak semua orang Islam berbuat ihsan. Nah, maka apa balasannya? Fa di sini rabithah li jawab syarat, yaitu pengaitan untuk jawaban syarat. Maka lahu, untuknya. Lahu, untuknya. Hu ini kembali ke siapa? Man ahsan tu. Untuknya. Dia apa posisinya? Khabar muqaddam, ya. Khabar muqaddam. Falahu ajruhu, untuknya apa? Balasannya, ganjarannya, pahalanya, ya. Jadi ajruhu di sini sebagai mubtada muakhar. Artinya ajruhu lahu, ajarnya untuk dia. Tapi kenapa Allah kedepankan lahu? Ini untuk penekanan dan pengkhususan dan penguatan untuknya. Sebagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka di sini maf'ulun bih. Ya. Penguatan hanya kepada-Mu lah. Ada makna hasr juga, pengkhususan. Seperti yang Nabi bilang, misalnya untukmu buku ini, dibandingkan buku ini untukmu, ah beda, ya kan? Untukmu buku ini, buku ini untukmu, apa i'rabnya? Untukmu, untuk harfu jar, mu di sini dhamir mabniun ala u, untukmu, untukmu berarti dia khobar muqaddam. Buku ini, hadzal kitab, dia mubtada muakhar. Kenapa ditakdimkan khabar untuk mengkhususkan dan penguatan bahwa saya buku ini hanya untukmu? Bahkan kalimat buku ini hanya untukmu itu tidak lebih kuat daripada untukmu buku ini. Iya. Antum ingin puisi, bunga ini hanya untukmu. Untukmu bunga ini. Beda, beda. Jangankan perempuan, antum sendiri sekarang sedang tertawa. Berbunga-bunga hati antum sekarang kan? Nah, makanya belajar baca, belajar puisi dengan mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Ntar habis bawain puisi diirupin satu-satu. Walahu ajruhu inda rabbih. Sub ajruhu udah dari dhamir kembali ke man ya. Inda rabbih di sisi Rabb-nya. Inda di sini dzarf makan. Di sisi Rabb-nya. Artinya apa? Kalau misalnya dzarf makan inda di sisi Rabb-nya berarti apa? Surga. Enggak? Iya. Enak kan? Dzarf makan itu berarti adverbs of place. Itu menentukan di sisi Rabb-nya ya berarti ya surga mau apa lagi? Kan? Inda rabbih. Isim dzarf makan rabbih kita tahu dah. Kemudian wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wau di sini ada yang menafsirkan wau atau ada yang menafsirkan istina. Baik, bagaimanapun la khaufun alaihim. Lam di sini la nafiah lil jins. Maksudnya apa? La nafiah bukan lil jins. Walaupun bermakna la nafiah lil jins, namun ini la nafiah tidak punya amalan. Dalam nahwu ya bukan la ya'mal. Makanya khaufun di sebelahnya itu tidak dinasabkan. Kalau dia la nafiyal jins, la khaufa alaihim. Ya, tapi ini la khaufun alaihim. Nah, khaufun di sini mau bercanda. Ya, alaihim khabarnya. Tidak ada rasa takut atas mereka. Tadi sudah kita tafsirkan. Rasa takut itu terjadi karena bayangan apa? Masa depan. Iya. Tapi bisa juga rasa takut itu bayangan masa depan karena berlaku salah di masa lalu, maka ditambahkan walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, hum yahzanun. Mubtada bukan hum di sini. Mubtada. Wau di sini walahum. Wau di sini wau atof ya. La juga nafiah tanpa amalan. Hum mubtada. Hah? Apa? Yahzanun. Khobar, kalimat ya, itu satu kalimat ya, yahzanun khobar. Oh, Tadi wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih atas apa yang telah berlalu. Jadi setiap orang yang kafir, fasik, munafik nanti di akhirat itu mafhum mukhalafah itu pemahaman terbaliknya, orang yang ketika di dunia tidak aslama wajhahu lillah, tidak muhsin, maka nanti akan ada khaufun alaihim wa hum yahzanun. Mereka akan merasa takut, ya, mereka akan merasa takut akan apa yang dihadapan mereka, bahkan dari kuburnya sekalipun. Kemudian juga mereka merasa sedih atas apa yang telah terlampaui dari perbuatan mereka. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, an-nar yu'radun, an-nar tu'rad, yaitu neraka itu dibentangkan, maksudnya diperlihatkan kepada Fir'aun. Alhamdulillah. Ya, itu khauf, takut melihat ke depannya nanti. Jadi bercampur blending antara rasa takut dan rasa sedih. Yahzanun, sedih akan apa yang terjadi di masa dia lakukan di masa. Alhamdulillah. Kita aja merasa takut enggak lulus, itu ada campuran rasa sedih, padahal baru rasa takut yang belum tentu juga enggak lulus. Tapi takut gitu. Tapi sedih juga ngelihat kok saya enggak belajar waktu ini. Itu rasanya gimana tuh? Semua itu rasa makanan enggak enak. Padahal hobinya makan. Iya. Metal Slug enggak enak lagi. Padahal hobinya main Metal Slug. Iya. Pokoknya apa-apa tuh rasanya enggak enak. Lebih enggak enak dari sakit gigi katanya. Baik, ayat berikutnya, waqalatil yahudu, dan orang Yahudi berkata. Nah, di sini untuk ras kita boleh menyebutnya dengan muannas. Waqalatil yahudu, waqalatin nasara. Ya. Itu beda dengan waqalu tadi. Tapi sama hakikatnya yang ditujukan yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, ayat 113 ini mentafsir dan merinci atau mentafri', namanya mentafri', mencabangkan awal-awal 111 mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, itu menjabarkan tentang result dan hasil. Tapi kalau misalnya 113 juga menyebutkan sebabnya mengapa mereka tidak masuk surga, yaitu kata orang Yahudi apa, laisatin nasara ala syai. Kenapa orang Yahudi bilang orang Nasrani juga bakal masuk surga? Karena orang Nasrani laisat alai syai. Laisat artinya bukan, tidak. Artinya laisat tidak, ya. Tidak, Nasrani tidak berada ala syai. Atas. Atas apa? Sesuatu. Nah. Ini ada beberapa makna di sini. Syai di sini nakirah, ya. Tanpa alif lam. Baik. Dalam usul fikih, nakirah fi siyaqin nafi yufid al-umum. Nakirah dalam konteks penafian memberikan faedah apa? Umum, ya kan? Coba sini, apa nafinya apa? Laisat. Nafi bukan nafi. Syai itu nakirah tanpa alif lam. Nah, nakirah tanpa alif lam ketika dalam konteks penafian dengan adanya lafaz penafian, maka konteks tersebut membuat nakirah itu tidak menjadi mutlak melainkan jadi umum. Ala syai, kalau di Inggrisnya they are nothing, enggak ada apa-apanya. Tapi di sini umum yang dimaksud darinya khas. Nah, itu ada dua lagi. Kita memahami ini syai artinya apa? Oh, syai sesuatu. Tapi dia sesuatu fi siyaqin nakirah fi siyaqin nafi. Berarti dia umum. Masih belum selesai itu. Ternyata umum di sini umum yang dikhususkan. Apa khususnya? Ala hujjah, ala syai, ala dalil. Atas ajaran yang benar itu maksudnya. Maksudnya syai di sini ajaran yang benar. Berarti Yahudi berkata apa? Nasrani itu tidak berada di atas jalan yang benar. Paham di sini? Menafsirkannya. Berarti syai' di sini, antum kok bisa menerjemahkan? Nasrani tidak berada atas sesuatu. Sesuatu? Apa itu? Kalau misalnya antum terjemahkan dalam English, Nasoro is on nothing. Maksudnya apa? Oke, perlu tafsir. Ya. Tafsirnya ini, syai' di sini maksudnya adalah ajaran yang benar. Begitu juga dengan sebaliknya, Nasrani berkata, laisatil yahudu ala syai', sama. Saling mengklaim. Baik. Tahu dari mana syai' di sini hujjah atau dalil? Dari lafal ala. Maksudnya apa? Hah? Di atas. Berarti membutuhkan apa? Di bawah. Yang di bawah ini apa namanya? Asas. Asal. Asal itu apa? Ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang terbangun di atasnya selainnya? Paham atau enggak? Saya ragu nih. Oke. Okay. Nah, ketika dalam lafal ala, makanya ala siratim mustaqim. Ada enggak fi siratim mustaqim? Enggak. Ala siratim mustaqim, di atas asas yang lurus, asas. Ketika disebut ala, itu berarti di atas. Ketika disebut atas berarti harus ada pijakan. Nah, pijakan itu yang dinamakan pondasi, asal dan semacamnya. Ya ala siratim mustaqim. Ala. Oleh karena itu, ketika disebut sirat mustaqim atau huda, ala huda, ya. Ala huda min rabbihim, ala huda min rabbihim. Huda di sini asal. Sirat mustaqim asal, asas. Ala kenapa? Karena orang yang ada di atas mereka itu diri, berdiri di atas. Diri. Nah, oleh karena itu juga makanya dolal itu disebut fi dolal. Fi, apa arti fi? Ke dalam, tenggelam, nyusruk gitu loh. Paham? Ala siratim mustaqim, ala huda, ala burhan, beda dengan fi dolal. Fi, di dalam. Jadi seolah-olah udah nyusruk, terus habis itu kekurung, fi di dalam, keterpencar, fi dolal. Sudah lafal ala aja kita insyaallah dengan izin Allah dapat petunjuk alhamdulillah. Ala syai wa qalat an-nasara laysatil yahudu ala syai. Nah, ada lagi pelajaran wa hum yatluna alkitab. Waw di sini waw apa? Waw haliyah, keadaan, kondisi. Dan kondisi mereka pas lagi ngomong kayak gitu, kondisi mereka apa? Yatluna alkitab. Dan kalimat hum yatlun alkitab itu jumlah ismiyah yang benar, lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Dan hum yatlun alkitab fi mahalli nasbin hal. Baik. Hum, mereka, siapa mereka? Yahud dan Nasrani. Ngapain mereka? Yatlun alkitab, mereka tilawah, membaca alkitab. Baik. Mereka membaca Alkitab. Oleh karena itu mereka disebut Ahlul Kitab. Mereka disebut Ahlul Kitab. Karena mereka baca kitab, punya kitab. Mereka gak buta huruf. Mereka ikut kajian juga. Kajian kitab. Sekarang, wahum yatlunal kitab. Ada alif lam gak? Ada alif lam? Oke. Okay. Sekarang alif lam tersebut apa maksudnya? Gimana tafsirannya? Alif lam di sini para ulama berbeda menafsirkan. Ada yang mengatakan alif lam di sini alif lam jins. Ada yang menafsirkan di sini alif lam ahad. Alif lam jins berarti menjabarkan jenis kitab umum. Kalau alif lam ahad menjabarkan kitab tertentu. Ini pikirannya diin lagi. Coba kumpulin semua nyawa antum dan sharpening lagi. Tajamkan lagi pikirannya insyaallah Allah memberi daya. Baik. Tadi ada penafsiran al di sini al apa tadi? Jinsi. Dalalahnya apa? Apa maknanya kalau misalnya kita tafsirkan al di sini al jinsi? Alif jinsiyah ini berarti mencakup apa? Taurat dan Injil. Artinya apa? Orang Yahudi dan orang Nasrani sama-sama apa? Membaca Taurat dan juga membaca Injil juga. Ya enggak? Baca Taurat dan juga membaca Injil juga. Ini menjelekkan bukan? Sebenarnya menjelekkan. Yang satu Yahudi bilang Nasrani gak masuk surga, dolar. Nasrani bilang Yahudi juga dolar. Mereka juga sama-sama baca buku mereka. Saling baca buku masing-masing. Ya kan? Yahudi baca buku Nasrani juga, Injil. Nasrani baca buku Taurat juga. Kayak perjanjian baru, lama perjanjian baru. Ini dijelekkan oleh Allah. Mereka dalam keadaan itu masing-masing baca buku dua-duanya. Itu kalau alif lam di sini dimananya alif lam jinsi ya, jenis. Jadi kalau alif lam jinsi ini menunjukkan bahwasanya mereka ini punya wawasan tentang agama lawannya. Punya wawasan tentang agama Yahudi juga. Karena mereka buka kitab lawannya masing-masing. Berarti ini menunjukkan mereka itu juga memiliki wawasan. Bukan hanya tentang agama mereka sendiri, namun agama yang dilawannya. Kemudian penafsiran kedua, lam ahdiyah. Alif lam ahdiyah. Alif lam ahdiyah ini kembali ke masing-masing firqah. Kalau ditafsirkan hum di sini apa? Hum di sini apa sih? Hum di sini Yahudi dan Nasrani. Berarti alif lam ahdiyah ini mentafri dan mencabang. Alif lam ini untuk Yahudi Taurat dan untuk Nasrani Injil. Itu maksudnya. Jadi bisa ditafsirkan begitu. Bahkan para ulama juga yang menafsirkan hum di sini, dhamir hum, kembali ke Nasrani saja. Loh, kenapa? Karena ada kaidah juga dhamir itu kembali ke yang terdekat. Sini banyak terdekat. Waqalatin Nasara. Ada yang berkata seperti itu. Namun udah kita gabung aja hum di sini maksudnya Yahudi dan Nasrani. Lebih umum lebih baik. Menjamak lebih baik dari mentarjih. Baik ya seluruh Alkitab. Mereka membaca Alkitab. Nah sekarang kalau alif lam di sini alif lam mahdiyah yaitu khusus Nasrani membaca Injil, Yahudi membaca Taurat tetap aja jelek. Kenapa? Karena Injil asalnya adalah apa? Taurat. Injil itu musaddiq untuk Taurat. Tetap aja jelek. Tetap aja skakmat juga. Kenapa? Nasrani kalian itu ya. Please deh, ini kan kalian baca Injil. Injil siapa sebelumnya? Taurat. Nah, ya Taurat sebelumnya. Nah, terus kok kalian malah ngejelekin pengikut Taurat? Kenapa? Terus Taurat juga pengikut Taurat. Coba, kalian baca apa? Baca Taurat kan, Yahudi kan. Terus Injil, Nasrani baca apa? Baca Injil. Asal Injil itu apa? Taurat. Membenarkan Taurat enggak? Iya. Nah terus mengapa? Kalian sama-sama membaca kitab masing-masing, saling membenarkan, kok malah sekarang saling menuding satu sama lain. Berarti ada yang salah sama agama kalian. Ya kan? Nah, udah lo kacau kan? Oh iya juga, oh iya juga, oh iya juga ya, oh iya juga. Benar juga dia sih. Siapa sih dia? Kan? Nah, tapi tahu Muhammad SAW. Tapi kemudian, kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim. Lah kok ya kayak begitulah. Kadzalika di sini kayak begitulah. Seperti itulah qala berkata. Di sini kadzalika mubtada ya. Seperti itulah qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim. Alladziina orang-orang yang la ya'lamuna tidak mengetahui berkata qala. So, di sini qala itu bisa transitif bisa intransitif. Qala mengatakan apa yang dikatakan mithla qaulihim. Mithla di sini maf'ulun bihi untuk lafal qala. Orang-orang yang enggak mengetahui mengatakan seperti perkataan him. Him ini siapa? Yahudi dan Nasrani. Artinya ada satu golongan yang juga seperti mereka menyalahkan juga. Siapa di sini? Tebak siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sururi? Ikhwani, siapa? Hah? Siapa? Hah? Iya, iya alladzina fa'ilnya, tapi siapa di sini, kan ini kan alladzina am, umum, isim mausul umum. Tapi siapa yang dimaksud dari kauman ini? Kufar Quraisy. Kok bisa menafsirkan gitu, tahu dari mana? Dalalahnya ada di kalimat la ya'lamuna. Maksudnya apa ya? Nah, tadi kita bilang wahum yatluna kitab, mereka berilmu enggak? La ya'lamuna, yang ini berilmu enggak? Enggak. Kenapa? Enggak punya kitab, makanya sekarang enggak punya kitab ini enggak berilmu nih. Tenang, enggak. Mereka enggak punya kitab, siapa kufar Quraisy punya kitab enggak? Enggak punya. Enggak punya kitab. Berarti di sini kadzalika, begitu juga orang-orang kufar Quraisy juga ngomong seperti mereka. Yahudi itu enggak benar. Nasrani itu enggak benar. Yang masuk surga siapa? Ya aku. Ngomong gitu sama-sama. Jadi ada tiga pihak sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum menghadapi tiga kelompok saling berseteru satu sama lain. Yahudi itu sama Yahudi sama Quraisy kufar, itu mereka juga saling berperang, bukti di Madinah ketika itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi itu wahum yastaftihun. Dan mereka orang-orang Yahudi itu berharap kemenangan dengan datangnya Nabi terakhir atas orang-orang musyrikin Quraisy. Taunya Nabi datang dari Quraisy. Tuh langsung bang bang boom, langsung dari situ. Dak dik duk der daya gitu kan. Ah, langsung langsung terkena petir gitu, ternyata terdudarkan. Nah, kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qawlihim. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di ayat 113 ini ahlul kitab itu lebih berilmu daripada kufar Quraisy musyrik. Ya. Lebih berilmu karena mereka punya kitab. Kufar Quraisy enggak punya petunjuk. Apa petunjuknya? Kufar Quraisy itu hanya mengikuti tradisi. Nah, sekarang orang-orang Bani Israel yang dulu ini mereka bukan ya tradisi juga, namun mereka punya kitab. Namun mereka ubah petunjuk sendiri. Sekarang pihak yang tengah apa? Al-Qur'an, Sunnah Nabi udah. Enggak, mau tradisi itu bisa dinasakh sama Al-Qur'an Sunnah dan kitab-kitab sebelumnya juga udah. Pokoknya udah semua ikut satu. Ila kalimatin sawah. Nah, Al-Qur'an Sunnah. Itu sekarang sebenarnya kayak gitu kuncinya sekarang. Kalau mau bersatu gitu. Yang satu sisi tradisi murid tanpa ada pegangan. Tapi ada juga yang berpegangan sama kitab-kitab. Ada. Tapi diubah-ubah pemahamannya. Nah, alhamdulillah yang dua hal ini dua-duanya buruk. Ada yang memang megang kitab, ada yang memang enggak tahu apa-apa cuma megang tradisi doang. Itu bahas sekarang yang ngubek-ngubek seperti liberal, alhamdulillah dan semacamnya. Sekarang yang ikut tradisi, you know. Sekarang siapa? Gimana kita caranya? Enggak ikut dua-duanya. Ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun yang ini mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kita juga mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah. Pas kita berseteru, mereka bisa ngomong, kita bisa apa? Nah, itu makanya kita harus menuntut ilmu. Kalau enggak gitu ya mau ngapain? Kita enggak cukup. Saya ini ikut kajian bulan. Saya ada seorang salafi, saya enggak cukup. Itu wallah enggak cukup. Makanya yang cukup adalah ilmu terus. Cari-cari ilmu, cari ilmu. Bahasa Arab enggak bisa, belajar bahasa Arab. Ya. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qawlihim. Sama aja podo baik Yahudi, Nasrani, kufar Quraisy sama semua. Ujungnya neraka nanti. Nah, mereka mengadakan khusumah satu lama yang bertengkar, mentahzir dan sebagainya. Kita ingat Allahu yahkumu bainahum. Maka nanti istinaf, maka Allah mubtada, laqad jalla Allah Subhanahu wa taala mubtada. Yahkumu khabar, Allah akan mengadili bainahum. Baina itu dzaraf makan sebenarnya, antara mereka. Jadi akan diadili mereka semua setelah berkumpul melawan satu sama lain yang hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Sekarang biarin pamahilhum. Biarin terus aja mereka itu. Makanya kadang kalau misalnya kita melihat khusuman pertengkaran satu sama lain bahkan terhadap sama Ahlussunnah, itu sebenarnya kalau diladenin kita bakal keseret. Ya. Diladenin terus kita yang keseret. Ya. Di antara juga misalnya, tolbul ilm atau ustaz misalnya. Kalau misalnya dia rukyah, rukyah, rukyah. Lama-lama setan yang menang. Maksudnya apa? Dia bakal hilang konsentrasi ke mencari ilmu. Benar, itu yang kita rasain. Oleh karena itu, jumhur rukyun, mereka bukan pula ilmu. Ya. Karena apa? Sibuk. Takut sana orderan sana sini sini sini dan sebagainya. Ya, sayang, amat sayangkan. Jadi Allah akan menghakimi dan mengadili mereka kapan? Nanti yaumul qiyamah. Itu ketika disebut dalam Al-Fatihah apa? Malikin nas. Malikin nas. Ya. Rajanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ana salah tadi. Al-Fatihah Malik Yaumiddin, Malikin nas itu Al-Nas. Malik Yaumiddin. Kenapa disebut Malik Yaumiddin? Ad-din di sini berarti artinya apa? Pembalasan, ha? Jaza, yaumul jaza. Beda dengan din di dunia itu agama. Kalau din di akhirat al-jaza. Agama itu seperti hutang. Kita melakukan beramal dan semacamnya. Nah, ad-din di sinilah ini baru jazanya. Malik Yaumiddin. Malik berarti raja. Makanya lafal ada Malik, ada Malik. Kita boleh dua qiraat itu sahih dulunya. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Namun jumhur qurra itu pakainya Maliki Yaumiddin. Jumhurnya. Adapun hafiz pakainya Maliki Yaumiddin. Makanya di Indonesia Maliki Yaumiddin. Boleh dua-duanya terserah. Tapi mana makna yang paling baligh, yang paling besar apa? Maliki Yaumiddin. Kenapa disebut Malik? Karena Allah Ta'ala nanti akan berkata limanil mulkul yaum lillahil wahil qahar al mulk pada hari ini yaumul qiyamah yaumul ba'ats yaumul jaza lillah punya Allah al wahid yang maha esa al qahar yang maha mengalahkan. Nah, nanti hari yaumul qiyamah bisa jadi kaum muslimin di dunia itu terkucilkan. Sementara mayoritasnya adalah mereka tiga kelompok itu. Ya, ahli kitab dan orang-orang bodoh yang mengikuti tradisional. Tetapi nanti di akhirat. Nah, nanti di akhirat akan terlihat semuanya. Fima kanu fihi yakhtalifun. Dalam hal yang mereka itu ketika di dunia yakhtalifun. Ada kata kanu, ada kata yakhtalifun. Apa maksudnya? Ada kana, terus ada fi'il mudhari. Karena ketemu dengan fi'il mudhari menunjukkan hal tersebut biasa dilakukan di masa lalu. Berarti ini menunjukkan bahwasanya ikhtilaf dalam masalah ini akan sering berlangsung di dunia. Ini syarat. Isyarat dari kalimat apa? Dari kanu fihi yakhtalifun. Kana plus fi'il mudhari. Ya. Baik, alhamdulillah. Baik, karena itu kita bilang, kenapa disebut ahli kitab? Yahudi Nasrani kenapa disebut ahli kitab? Dari ayat ini dapat kenapa disebut ayat ahli kitab? Ahli kitab itu antonim dari ummiyin. Ya. Ummiyin itu la ya'lamunal kitab. Ya. Ya itu enggak bisa, enggak begitu bisa baca. Makanya di sini Allah Ta'ala bedakan kasus Yahudi dan Nasrani, kemudian begitu juga orang-orang yang ummiyin karena beda. Yang ini berilmu bisa baca. Ya, gampang. Yang ini enggak bisa baca tapi setahu. Tapi asalnya apakah semua dari tiga kelompok ini mengakui enggak Allah Rabb mereka? Mengakui, Masya Allah mengakui. Yahudi mengakui Allah Rabb. Nasrani mengakui Allah Rabb. Kufar, Quraisy, musyrikun mengakui Allah Rabb mereka. Makanya ketika mereka bersumpah, wallahi, wallahi ya. Semua musyrikun Quraisy itu ketika itu. Masya Allah. Tapi ternyata pengetahuan mereka Allah sebagai Rabb tidak bermanfaat karena apa? Mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka juga di antara mereka mengingkari Al-Qur'an. Jadi tidak cukup mengetahui. Isyaratnya apa? Tidak cukup kita menambah pengetahuan, tapi amalnya mana? Tidak cukup teori, prakteknya mana? Gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Kajian tafsirnya sudah sampai sini aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka